Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini senantiasa memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, kesempatan yang dengannya alhamdulillah kita masih diberikan pertolongan dan kemudahan untuk kita menambah amal-amal soleh, amal ibadah yang semoga menjadi tambahan pemberat amal kebaikan kelak kita di yaumil hisab, di yaumil kiamah, sebagai amalan yang dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahalanya. Cuma kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, terlebih mengingatkan diri kita semuanya, kita alhamdulillah dipertemukan di bulan Dzulhijjah di tahun ini 1440 Hijriah. Alhamdulillah semakin menambah rasa syukur kita karena kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh yang di hari-hari ini amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan hari-hari yang lain, sebagaimana datang dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamul asr. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak juga bisa ditandingi dengan amalan jihad fi sabilillah? Qal, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihad fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji minhu syai'." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun dari harta maupun jiwanya, mati syahid dan hartanya adalah fisabilillah. Itu baru artinya bisa menyamai amalan-amalan soleh di hari-hari ini. Ikhwani fiddin jazakumullah. Maka di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita, menghimbau kepada kita untuk kita memperbanyak zikir. Fa'aksiru fiha at-takbir at-tahlil wa takbir wa tahmid. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah di hari-hari ini adalah tahlil, takbir, tahmid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya beliau membawakan riwayat bahwasannya Abu Bakar Abdullah Ibn Umar, begitu juga Abu Hurairah, ketika keduanya keluar ke pasar, mereka memperbanyak takbir, mengucapkan takbir. Dan manusia pun mengikuti takbir setelah takbir mereka berdua. Artinya mereka membaca takbirnya adalah terdengar oleh orang lain. Dan orang lain pun ikut untuk juga mereka membaca takbir, memperbanyak takbir di hari-hari ini. Ikhwanizakumullah. Begitu juga adalah amal-amal soleh yang lainnya. Syahid adalah kita bersyukur kepada Allah kita masih dipertemukan di bulan Dzulhijjah, 10 awal hari-hari penuh keutamaan. Puncaknya adalah di tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yaumul Arafah wa yaumun Nahar wa yaumut Tasyrik aiduna ahli al-Islam wa hiya ayyamul aql wa sarf. Tanggal 9 yakni hari Arafah, tanggal 10 yakni yaumun Nahar hari penyembelihan Idul Adha, dan ayyamut Tasyrik hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 adalah hari rayanya kita umat Islam, dan dia adalah hari-hari makan dan minum. Naam, ikhwan wa jazakumullah, hari-hari Eid, hari-hari yang kita semarakkan dengan berbagai macam ibadah, mengagungkan syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, dan juga adalah berkorban, menyisihkan sebagian harta sebagai bentuk pengorbanan, lebih mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mengalahkan cintanya kepada Allah dia mengorbankan sebagian hartanya, sekalipun dia cinta juga kepada harta dalam bentuk yakni hewan sembelihan dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah, intinya adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah, maka kita bersyukur dan kita maksimalkan kesempatan yang Allah taala berikan kepada kita. Bahkan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, mana yang lebih afdol, 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah? Maka beliau menjawab, ikhwan jazakumullah, kurang lebih kalau dinisbahkan, dihubungkan dengan malam-malamnya, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih afdol. Kalau dilihat dari sisi malam-malam harinya. Adapun kalau dilihat dari sisi dinilai dari sisi siang-siang harinya, maka siang-siang hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdol. Naam. Makanya semisal al-udhiyah itu adalah penyembelihan yang dilaksanakan di waktu duha, sehingga disebut al-udhiyah, karena dimulainya umumnya adalah di waktu duha selepas sholat yakni Id. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah, termasuk adalah sebagai pengingat, mengingatkan diri kita semua, ikhwani wa jazakumullah, bahwasanya Dzulhijjah ini bulan yang termasuk arba'atun hurum, 4 bulan-bulan haram, termasuk 4 bulan-bulan haram yang secara tuntunan Allah taala mengingatkan kepada kita sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, inna iddatas suhuri indallah isna asar sahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-Ayat. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah. Ditetapkan dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak di hari diciptakannya langit-langit dan bumi. Minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Dalika dinul qayyim, itulah agama yang tegak lurus. Fala tadlimu ang fihinna anfusakum. Janganlah kalian berlaku dolim. Jangan kalian berlaku dosa. Jangan kalian berlaku maksiat di bulan-bulan haram tersebut. Al-Imam Al-Qasir rahimahullah dalam tafsirnya beliau menjelaskan, perbuatan dosa itu di bulan apapun, nah, kapanpun waktunya, itu adalah dosa, terlarang. Nah, namun kalau perbuatan dosa, maksiat, dilaksanakan di bulan-bulan haram, maka dosanya berlipat. Nah, maka dosanya berlipat. Sebagaimana berlaku dosa di tanah-tanah halal, di lokasi-lokasi daerah-daerah halal, bukan halal maksiat loh ya. Nah, artinya lawannya tanah haram. Nah, itu tidak boleh dimanapun perbuatan dosa, perbuatan maksiat dimanapun tidak boleh. Tetapi kalau dosa dan maksiat itu dilakukan di tanah haram, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah, maka dosanya berlipat. Ikhwan jazakumullah. Ini hendaknya kita camkan. Lebih-lebih adalah kita berada di bulan-bulan haram. Karena Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, 4 bulan-bulan haram itu adalah salasun mutawalliyat, 3 bulan yang berurutan, nah, berurutan, beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajabul Mudhar baina Jumadi wa Sya'ban. Adapun yang terpisah adalah 1 bulan Rajab antara bulan Jumadi Tsani dengan Sya'ban. 3 yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, hasil adalah kita perbanyak hari-hari ini untuk semakin kita beramal soleh, beribadah. Nah, baik itu tilawatul Quran, baik itu zikir, baik itu puasa, baik itu salat, baik itu sedekah, infak, dan lain sebagainya dari amal-amal soleh yang semoga dengannya kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang mendapatkan keberuntungan, yang dibebaskan dari kerugian. Karena secara umum Allah taala menyatakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Berarti kan, sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mereka beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan orang-orang yang mereka saling bernasihat kepada al-haq, wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang mereka saling bernasihat kepada kesabaran. Nah, alhamdulillah bi nikmatillah tatimus salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya maka kita bisa sedemikian rupa menyempurnakan amal-amal soleh dengan pertolongannya, dengan kemudahan dan hidayah dan taufik darinya. Allahumma amin. Kita senantiasa mengharapkan bimbingan Allah, hidayah dari Allah dan taufiknya. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, kembali malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang beliau meninggal tahun 751. Sudah berapa tahun yang lalu tadi? Kalau sekarang 1440, hampir 700 tahun. Iya. Nah, 7 abad yang lalu. Nah, peninggalan berharga beliau berupa ilmu yang bermanfaat sampailah kepada kita. Subhanallah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sesuai dengan nama kitabnya adalah Al-Fawaid, faedah-faedah. Makanya kita insyaallah membacanya untuk kita ambil, kita petik faedah-faedah, manfaat yang dituangkan oleh beliau dalam kitab ini. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, masih pembahasan ikhwan fi jazakumullah, yaitu kelanjutan pembahasan faedah yang diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau mencurahkan pendengarannya dalam keadaan hatinya hadir. Surah Qaf. Kemudian beliau menerangkan, inna fi dzalika, sungguhnya ada pada yang demikian, yakni yang demikian itu isyarah, mengisyaratkan penyebutan Allah Subhanahu wa taala dari awal surah, surah Qaf. Nah, yang di surah tersebut dari awal adalah mengandung pokok-pokok keimanan, mengandung perkara tentang janji Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan, mengandung pembahasan tentang tauhid, tentang an-nubuwah, tentang keimanan, juga membahas tentang pembagian manusia. Manusia dibagi menjadi dua. Ada halikun sakiyun, orang yang celaka lagi binasa. Ada manusia yang sebagai faizin, faizun saidun, yang sukses dan berbahagia, beruntung. Nah, itu dijelaskan di dalam surah Qaf dari awal. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Nah, begitu juga di situ diterangkan tentang sifatnya masing-masing. Kenapa manusia itu masuk pada kategori dia sebagai manusia yang celaka binasa, sengsara? Sifatnya apa? Sebutkan. Nah, dan apa yang sebab manusia itu memperoleh keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan? Sifat-sifatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut. Nah, sehingga itu semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya ada padanya pelajaran yang bisa dipetik, yang bisa diambil peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati memang. Kalau enggak punya hati, hatinya mati. Nah, hatinya berkarat, hatinya kaku, hatinya tertutup, enggak bisa ngambil pelajaran, enggak bisa ngambil manfaat, faedah. Naam, au al-qasam aw huwa sahid, atau kalau memang hatinya belum yakni siap langsung mengambil faedah, manfaat pelajaran, setidaknya adalah dia ada usaha mencurahkan pendengarannya, mendengar penjelasan ayat-ayat tersebut yang dijelaskan dalam tafsirnya. Naam, dia berdengar, dia dengarkan bacaannya, kandungan makna yang dikaji, yang diulas oleh para ulama melalui tafsir-tafsirnya, dalam keadaan hatinya hadir, dalam keadaan hatinya hadir memahami, berusaha mengerti. Nah, kemudian selanjutnya ikhwanul jazakumullah, halaman 6 dari kitab kita, beliau mengatakan wa ta'ammal kaifa dalatis suratu sharihan ala anna Allah subhanahu yu'idu hadzal jasada bi ainihi allati alladhi ata'a wa 'asa. Beliau mengatakan, dan perhatikanlah bagaimana surah ini menunjukkan secara jelas dan gamblang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan jasad ini. Jasad kita ini. Jasad kita ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mati dikubur di alam barzah. Naam. Ada yang memang dimakan tanah, tulang belulangnya hancur. Nah, tidak ada yang tersisa kecuali satu. Nah, siapapun kecuali satu yang ada sisanya. Nah, ada yang jasadnya tidak dimakan tanah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni jasadnya para anbiya wal mursalin, begitu juga suhada, orang yang mati syahid. Nah, umumnya itu ayyuhannas zakumullah, manusia jasadnya hancur, makan tanah, kecuali satu tulang yang bertahan. Apa itu? Hah? Apa? Tulang sulbi. Sulbi itu bukan di sini. Hah? Apa? Tulang kepala. Tengkorak ya. Nah, ini kalau bongkar masih ada di tengkoraknya. Ya tinggal berapa waktu bongkarnya. Nah, yang lama tengkorak pun enggak ada semua. Disebutkan dalam hadis adalah tulang ekor. Nah, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, inna fil insani idhaman la ta'kul ar. Sesungguhnya pada manusia itu ada satu tulang yang tidak akan dimakan oleh tanah abadan selama-lamanya. Fihi yatarakkabu yaumal qiyamah. Nah, darinya lah nanti akan disusun lagi jasad-jasadnya manusia kembali pada yaumul qiyamah. Maka ketika dikhabarkan demikian, para sahabat pun bertanya, qalu ayyu idhamin? Tulang apa itu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yani ajbu dhanabi, tulang ekor. Tulang ekor ya. Mau dibuktikan? Demikian yang dikatakan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Ikhwan jazakumullah, semuanya yani jasad kita akan dikembalikan bi'ainihi, kata beliau, jasad itu sendiri gak ada rubah. Bukan jasad yang ibaratnya lain daripada yang lain, ya dulu yang di dunia. Alladzi ata'a wa 'asa, baik jasad yang dulu dipakai untuk taat ataupun jasad yang dulu dipakai untuk maksiat. semuanya akan dihidupkan, kembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunaimuhu wa yu'adzibuhu, maka Allah taala akan memberikan nikmat kepada jasad tersebut. Nah, siapa yang jasadnya selama di dunia digunakan dalam ketaatan, atau Allah taala akan mengazabnya yang digunakan dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, kama yunaimur ruha allati amanat bi'ainiha wa yu'adzibul lati kafarat bi'ainiha, sebagaimana akan diberikan nikmat ruh yang dulu beriman. Ruh itu sendiri, bukan titisan, bukan ruh-ruh yang lain, ruh. Nah, dan ruh inilah yang juga ikhwanul jazakumullah yang terjaga. Naam, tetap ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tulang belulang semuanya hancur remuk. Naam, jadi tanah kecuali tulang ekor sama ruh. Naam, dari keduanya lah nanti akan dikembalikan jasad, ruhnya dan jasadnya semula. Wa yu'adzibul lati kafarat bi'ainiha, dan Allah taala akan berikan azab ruh-ruh yang dulu kufur. Nah, ruh itu sendiri yang juga akan diazab bersama jasadnya. La anahu subhanahu yahluku ruhan ukhra ghaira hadhihi fayunaimuha wa yu'adzibuha kama qalahu man lam ya'rifil ma'ad. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh yang lain, ruh tersendiri, bukan. Bukan juga mengalami reinkarnasi kemudian berubah, yang ruh-ruh baik kembali reinkarnasi dalam bentuk manusia, yang ruh-ruh dulu jahat reinkarnasi jadi binatang-binatang buas, binatang melata. Bukan, ya ruh yang dulu yang juga dipakai waktu di dunia, ada yang diajak taat, ada yang maksiat, itu yang juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. La anahu subhanahu yahluqu ruhan ukhra, bukanlah Allah taala menciptakan ruh yang lain, ghairu hadhihi, selain bukan ruh itu sendiri yang dulu di dunia. Fayunaimuha wa yu'adzibuha, kemudian merasakan nikmat ataupun merasakan azab, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui tentang ma'ad, hari yaumul kiamah, hari kebangkitan, hari pembalasan, yaumul kiamah. Ini dijelaskan di surah tersebut. Allati ahbarat bi rusul, yang telah diberitakan oleh para rasul. Yaumul ma'ad, naam, yaitu hari kembali. Ma'ad dikatakan ma'ad, yaitu dari ada, yu'idu ma'ad, tempat waktunya kembali, kembali dibangkitkan setelah mengalami kematian, menjalani kehidupan, yaitu kehidupan akhirat, bukan dunia episode kedua. Bukan. Nah, bukan kehidupan dunia yang bersambung, yang sempat terputus. Bukan. Setelah kematian, maka kemudian alam barzah, tidak ada lagi kehidupan dunia, maka datanglah kebangkitan, yakni yaumul ma'ad, hari yang kembali dan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di antaranya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Akan ditiup sangkakala. Naam, maka kesemuanya dalam keadaan kaget dan kemudian mati. Seluruh siapa saja yang ada di langit-langit maupun di bumi, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki, di antaranya adalah malaikat peniup sangkakala. karena tugasnya meniup. Nah, nanti juga meniup tiupan yang kedua. Makanya Allah Ta'ala menjadikan summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, yang kali lainnya, maka tiba-tiba mereka pun bangkit berdiri, hidup kembali, kemudian mereka menunggu, menunggu yaumul hisab, dihisabnya amalan-amalan dan dibalasinya segala amalan-amalan. Nah, ikhwan jazakumullah, ini juga tertuang, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah ini, surah Qaf. Disebutkan oleh Al-Imam Qayyim di sini, ini adalah termasuk perkara yang Allah Ta'ala sebutkan, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat apa? Pelajaran yang bisa dipetik, terdapat peringatan yang bisa diambil. Nah, perkara yang tidak boleh kita kufur, tidak boleh kemudian kita ingkar, sebagaimana ingkarnya dan kufurnya orang-orang kafir yang tidak percaya adanya hari pembalasan, tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka hanya memahami hidup itu adalah sekali di dunia ini saja, ataupun sebagian keyakinan mereka kehidupan tidak lain adalah kehidupan di dunia yang terus berdaur ulang, kembali dan kembali. Nah, roh yang jahat tadi mengalami reinkarnasi ke hewan-hewan, roh yang baik reinkarnasi ke, ya ini untuk manusia. Ini adalah pendapat-pendapat yang menyimpang dari kebenaran. Kemudian selanjutnya kata beliau, haitsu za'ama annallaha subhanahu yahluku badanan ghaira hadzal badan min kulli wajhin. Di mana orang yang enggak tahu tentang perkara yaumul kiamah itu, tidak mengimaninya dengan keimanan yang benar, mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan badan yang lain, bukan badan yang di dunia ini, dari segala sisinya. Alaihi yaqau na'im wal adab, yang akan merasakan nikmat ataupun adab. Waruh indahu aradun min aradil badan, dan roh itu di sisi dia adalah bagian dari sebagian dari bagian badan. Jadi rohnya juga roh baru. Artinya dia mengingkari kebangkitan jasad dan roh yang telah mengalami kematian. Terus yang bangkit badan yang lain, jasad yang lain, roh yang lain. Fayahluku ruhan ghairu hadhir ruh wa badanan ghairu hadzal badan. Allah menciptakan ruh selain ruh yang ada sekarang ini, badan yang selain badan yang sekarang ada ini. Ini menurut keyakinan mereka. Kenapa? Karena diantaranya mereka adalah akalani mendahulukan akal. Enggak mungkin. Masa? Ya, ruh dan badan yang sudah hancur lebur, nah, bisa kembali lagi. Yang sudah menjadi, ya ini tanah, nah, bisa kemudian kembali lagi seperti semula. Nah, mereka karena akal-akal mereka tidak mendahulukan keimanannya apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa hadza ghairu mattafaqat alaihi rusul, dan perkara ini yang dikatakan oleh orang ini tadi, yang disangka adalah badan yang lain dan ruh yang lain yang bukan badan atau ruh yang ada di dunia ini, yang akan dibangkitkan oleh Allah, maka perkara yang demikian adalah yang menyelisihi apa yang disepakati oleh para rasul. Wa dalla alil Qur'an wa sunnah, dan menyelisihi, menyimpang dari apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa sa'iru kutubillahi ta'ala, dan menyelisihi dari seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang dibangkitkannya manusia dengan kebangkitan badan dan ruh yang juga adalah badan dan ruh yang pernah hidup di dunia. Nah, mereka tidak lain adalah mengikuti don, prasangka-prasangka tidak punya dasar, ataupun mengikuti hawa nafsu, diantaranya lah karena akalnya. Dan nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah bantahan-bantahan ayat-ayat yang mesti ini kita imani dan kita ambil pelajaran. Ikhwan jazakumullah, sesuatu yang pasti. Nah, awal kali adalah sudah satu perkara yang pasti, yakni kematian. Dan setelah kematian pun harus perkara yang harus pasti kita imani. Nah, agar kita mengambil pelajaran sebaik-baiknya, mengambil faedah manfaat sebaik-baiknya, dan kita mengerti. Ketika kita sudah bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil peringatan, maka kita akan mengerti bagaimana seharusnya kita mempersiapkannya, bagaimana kita semestinya untuk ikhwanul jazakumullah menghadapi yaumul ma'ad, yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jasa, hari kebangkitan, hari yang dijanjikan, hari hisab, dan hari jaza, hari pembalasan. Karena persiapannya harus sekarang. Persiapannya adalah harus mulai kita di dunia ini. Bukanlah perkaranya adalah menunggu besok dan besok. Kemudian kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, wa hadza fil haqiqati inkarun lil ma'ad. Ini hakikatnya adalah mengingkari hari yaumul qiyamah. Wa muwafaqatun liqauli man ankarahu minal mukadzibin. Dan ini hakikatnya adalah menyamai, mencocoki pendapat orang-orang yang ingkar dari kalangan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fa innahum lam yungkiru qudratallah ala khalqi ajsamin ukhar ghaira hadhil ajsam yu'adzibuha aw wa yunaimuha. Karena mereka sebenarnya tidak mengingkari tentang maha mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan jasad-jasad yang lain yang akan merasakan adab ataupun nikmat. Mereka mengimani Allah menciptakan, Allah yang membuat. Kaifa wa hum yashhaduna naw al insani yuhlaku syai'a ba'da syai'in. Bagaimana dalam keadaan mereka menyaksikan jenis manusia yang diciptakan sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa mereka mengingkari karena sudah terbukti bagaimana Allah taala mampu menciptakan jasad-jasad kita. Prosesnya, tahapan-tahapannya dari sejak masih di kandungan. Asal-muasalnya diterangkan begitu gamblang di dalam Al-Quranul Karim. Dan terbukti secara akal maupun secara nakal, dalil akal maupun dalil nakal, penukilan dari ayat maupun hadis, mereka enggak bisa mengingkari. Percaya mereka. Fakulla waktin yahlukullahu subhanahu ajsaman wa arwahan gharal ajsam alatifaniyah. Setiap waktu Allah Ta'ala menciptakan jasad-jasad, ruh-ruh selain jasad-jasad yang telah hilang, yang telah mati, yang telah termakan oleh tanah. Muncullah, lahirlah terus anak keturunan manusia. Bukan semata-mata anak keturunan manusia, begitu juga hewan-hewan dan sebagainya. Fa kaifa yata'ajjabuna min syai'in yushahiduna wa'iyanan. Lantas bagaimana mereka terheran dari sesuatu yang mereka telah saksikan dengan mata mereka sendiri. Gak akan heran mereka, karena sudah terbukti tentang penciptaan manusia. Yani Allah Ta'ala menciptakannya, mengadakannya, bagaimana Allah Maha mampunya. Wa innama ta'ajjabu min audihim bi a'yunihim ba'da an mazzaqahumul bila wa saru 'idaman wa rufata. Yang mereka kaget, yang mereka herankan sehingga membawa kepada pengingkaran, mereka tidak percaya. Nah, mereka ragu minimalnya. Nah, adalah kembalinya jasad-jasad mereka itu sendiri yang setelah hancur rusak dimakan tanah menjadi tulang belulang yang remuk. Nah, itu yang mereka yakni herankan, yang mereka tidak percaya sampai pada tingkat mereka mengingkari. Nah, sehingga mereka pun ada yang mengatakan aida mitsna wa kunna turaba wa idama a inna lamab'usun, dan apabila kami telah mati kami kemudian menjadi tanah dan tinggal tulang belulang, akankah datang hari kebangkitan, akankah dibangkitkan lagi? Mereka ingkar. Nah, padahal dia itu sebenarnya sudah menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala Maha mampu menciptakan, mengadakan manusia. Nah, kalau Allah Ta'ala mampu yang demikian, maka Allah Ta'ala juga mampu untuk membangkitkan yang sebelumnya sudah ada, yang sebelumnya belum ada, belum ada wujudnya. Nah, itu saja Allah Maha mampu. Nah, apalagi perkara yang sebelumnya sudah ada, kemudian Allah hancurkan dengan kuasanya, Allah jadikan termakan oleh tanah, tinggal tulang belulang, atau bahkan tulang belulangnya pun sudah tidak tersisa, maka Allah pun Maha mampu. Wa dzalika 'alallahi yasir, yang demikian bagi Allah adalah mudah mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada saja Allah Maha mampu, apalagi sekedar membangkitkan. Nah, sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Nah, mereka yang ingkari, mereka herani adalah dikembalikannya jasad-jasad itu sendiri setelah jasad dan tulang belulang itu remuk, hancur, dikubur. Fata'ajabu ayyakunuhum bi'ayunihim bi'ayanihim mab'usina liljaza, maka mereka kagetin, mereka heranin adalah keadaan mereka sendiri yang dulu sudah ada di dunia kemudian dibangkitkan untuk hari pembalasan. Walihada qalu, untuk ini mereka mengatakan di dalam surah Shafat ayat 16, aiza mitsna wa kunna turaba wa idama a inna lamab'usun, apakah manakala kami telah mati dan kami menjadi tanah dan tulang belulang, akankah kita ini nanti dibangkitkan? Dalam keadaan nadanya nada mengingkari. Itu mereka tidak percaya. Waqalu, dan mereka mengatakan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Qaf, dzalika raj'un ba'id, kata mereka. Itu pengembalian yang enggak mungkin, katanya. Bangit, jauh, enggak mungkin. Nah, ini perkataan orang-orang yang ingkar, mengingkari hari kebangkitan. Allah Ta'ala di awal surah Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid, Qaf demi Al-Qur'an yang mulia. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadza shay'un ajib. Mereka tidak menerima, bahkan mereka tercengang, heran, ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, Rasul, utusannya Allah dari kalangan mereka, maka orang-orang kafir itu mengatakan, ini adalah sesuatu yang ajib, yang mengherankan mereka. Dan artinya tidak percaya ya. Mereka demikian. A'idha mitna wa kunna turaba, dalika raj'un ba'id. Orang-orang kafir itu mengatakan, A'idha mitna wa kunna turaba, apa kami setelah mati dan kemudian menjadi tanah, akankah kami dikembalikan? Dalika raj'un ba'id. Yang demikian adalah pengembalian yang tidak mungkin. Kata mereka. Ini pengingkaran mereka terhadap Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Ini satu poin di awal surah Qaf yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim untuk mengajak kita membuktikan bagaimana hal tersebut ada pelajaran, ada peringatan penting. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjatuh kepada seperti orang-orang yang enggak mau ngambil pelajaran, enggak mau ngambil peringatan yang perkara-perkara yang jelas harus menjadi keyakinan secara pasti, secara kuat. Walau kana jazaa'in ma huwa li ajsamin ghairi hadhihi lam yakun dalika ba'san wala raj'a. Ini bantahan pertama. Kalau sekiranya hari pembalasan itu berlakunya bukan kepada jasad yang sekarang ini ada, yang mereka ingkari, maka yang demikian tentunya tidak akan dinamakan ba'san, kebangkitan lagi. Wala roja'an, dan bukan namanya pengembalian. Mau namanya penciptaan baru ya berarti bukan kebangkitan dari yang sudah. Bukan roja'an, bukan pengembalian dari yang sudah. Di dalam Al-Quran bahasanya adalah ba'as roja, bangkit kembali, dan roja, pengembalian. Bukan penciptaan yang baru. Nah, dari sisi bahasa sudah terbantahkan bahasa yang disebutkan dalam Al-Quran untuk dalil. Bal yakunu ibtida'an, bahkan namun yang terjadi adalah ibtida', permulaan dari yang baru lagi. Kalau Allah Ta'ala ciptakan jasad atau ruh yang lain, namun Al-Quran maupun hadis semuanya menyebutkan yakni ba's, kebangkitan. Ambillah pelajaran. Walam yakun liqauli qad alimna ma tangkusul ardu minhum kabirun makna fa innahu subhanahu ja'ala hada jawaban li su'al muqaddar. Dan tidak akan untuk firman Allah Subhanahu wa taala qad alimna ma tangkusul ardu minhum, sungguh kami telah mengetahui apa yang dimakan oleh tanah dari jasad-jasad mereka. Allah ketahui. Ini nanti lafaz Allah, firman Allah ini enggak berarti, secara makna kurang ada artinya, kurang ada maknanya. Kenapa? Fa inna subhanahu ja'ala hadza jawaban li su'al muqaddar. Karena ini Allah Ta'ala sebutkan konteksnya ini sebagai jawaban, bantahan terhadap orang-orang yang muqaddar, yang tidak yakni mengimani, tidak menentukan sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bantah dengan jawaban yakni qad alimna ma tangkusul ard minhu, kami tahu apa yang dimakan oleh tanah, Allah Maha tahu. Nah, kalau bukan jasad yang sebelumnya, maka bahasanya Allah Ta'ala, kami mengetahui apa yang dimakan dan dihancurkan oleh tanah, ini tidak ada artinya. Allah Ta'ala membahasakannya demikian untuk menunjukkan kuasanya Allah. Sekalipun sudah dimakan tanah, hancur tulang belulang, nah, Allah Maha Kuasa untuk membangkitkannya lagi. Makanya Allah Ta'ala dalam firman-Nya, qad alimna ma tangkusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang dihancurkan oleh tanah-tanah atau bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat. Nah, yang Allah Ta'ala telah tetapkan keputusan Allah Ta'ala. Bal kadzabu bil haq lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Namun mereka mendustakan kebenaran. Orang-orang kafir yang tidak percaya kepada hari pembalasan, memang perkaranya sebenarnya adalah mereka itu mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Lamma ja'ahum fahum fi amrim marij, maka mereka dalam keadaan yang kacau balau karena tidak dibimbing oleh ilmu. Nah, keimanannya pun kacau, pendapatnya pun kacau, keyakinannya pun kacau. Nah, rusak. Ini Vanessa. Ini di awal surah Qaf didudukkan masalah keimanan. Ini ada pelajaran penting karena nanti setelah itu Allah akan sebutkan rentetan. Nah, kehidupan itu ada dunia, ada kehidupan kiamat, yaumul kiamat. Nah, ada kehidupan akhirat. Apa kaitannya? Manusia pun juga demikian. Wahai manusia, kamu di dunia ini ngerasakan gak kesengsaraan? Ngerasa. Ngerasain gak kesedihan? Ngerasa. Satu sisi. Sisi yang lain, ngerasain gak kebahagiaan? Ngerasa. Kesenangan? Ngerasa. Dari dua pilihan itu mana yang kamu pilih? Baru di dunia saja, kamu mau milih bahagia atau sengsara? Itu di dunia loh, yang sifatnya sementara, yang sifatnya gak akan kita, ya ini sempurna. Artinya bahagia gak mungkin sempurna di dunia ini. Sengsara gak akan selama-lamanya juga di dunia ini. Terus berputar kan ibaratnya katanya. Kadang sengsara, kadang bahagia, kadang senyum tertawa, kadang nangis sedih. Itu sudah ada pelajaran penting. Kamu yang di dunia gak bisa mengelak dari kesedihan, kesusahan, itu pun kamu gak mau, apalagi nanti di akhirat. Pelajaran ini. Nah, makanya kesimpulannya, inna fi dzalika ladzikra, sungguh yang demikian itu ada pelajaran, peringatan. Nah, hidup yang kita jalani ini adalah menjadi ibroh. Nah, kita kalau mau mengambil pelajaran yang dituntunkan oleh Allah, insyaallah kita kemudian akan diberikan kemudahan, hati kita lembut, badan kita siap untuk memang menyiapkan diri kita kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal abadi. Makanya Allah nanti sebutkan di surah tersebut, ini loh, ada orang yang modelnya nanti akan mengalami celakaan, binasa, sengsara. Ini ada orang, manusia-manusia yang nanti bahagia, beruntung. Sifatnya bagaimana masing-masingnya? Inna fidzalika ladzikra. Sungguh yang demikian ada pelajaran, ada peringatan, manfaat yang mesti dipetik, mesti diambil. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahmatullah. Sampai titik ya, saya sampaikan titik satu alinea kurang sedikit. Wa huwa annahu yumayyizu tilkal ajza' allati ihtalatat bil ardi wastahalat ila anasir bihaitsu la tatamayyazu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, nah, Allah Taala Maha mengetahui, Maha mampu untuk membedakan bagian-bagian tersebut, sekalipun sudah tercampur dengan tanah, sekalipun sudah berubah unsur bentuknya, yang kalau secara materinya kita gak bisa lagi membedakan mana ini tulang, mana ini tanah, oh semuanya sudah jadi tanah, hancur lebur. dimaafkan begitu. Minha khalaqnakum, dari tanahlah kami menciptakan kalian. Nah, wa fiha nu'idukum, dan ke tanahlah kami kembalikan kalian. Wa minha nuhrijukum taratan ukhra, dan dari tanahlah kami keluarkan kalian nanti pada kesempatan yang lain. Itu proses. Allah Ta'ala Maha Mampu. Nah, kalau kita secara akal dan kemampuan ini, gak mungkin, sudah jadi tanah, unsur-unsurnya tulang sudah gak ada, daging gak ada. Nah, gak ada, sudah hancur. Masa mau dibangkitkan lagi bisa jasad? Nah, ini kan kalau akal. Iya. Ikhwanul jazakumullah. Ini masalah keimanan Allah. Kalau Allah Ta'ala Maha Mampu menciptakan dengan berbagai unsur-unsur sehingga muncullah, jadilah manusia-manusia seperti kamu. Nah, yang kamu gak bisa juga itu. Tapi kan Allah Maha Mampu. Kenapa sekarang ketika Allah Ta'ala menetapkan hari pembalasan, hari kebangkitan, di mana Allah akan bangkitkan jasad-jasad yang semula dulu mengalami kehidupan di dunia, kok kalian tolak? Kok kalian ingkari? Kok kalian gak percayai? Nah, ini kalau keimanan sudah gak beres. Kalau keimanan, nah, hanya patokannya yang dilihat oleh mata. Oh iya, kami percaya kalau Allah menciptakan manusia, karena kelihatan manusianya, kelihatan ada dari dulu masih bentuk janin, bahkan sebelum berwujud janin, prosesnya. Dia enggak ingkari karena langsung dilihatnya nyata. Cuman ketika giliran membaca apa yang Allah Ta'ala kabarkan, yang disampaikan oleh Rasul tentang hari kebangkitan, kenapa mereka enggak percaya? Nah, kenapa mereka ingkar? Fa ahbara subhanahu anna qad alima ma tangkusul ard min luhumi wa idami wa asharihim, maka Allah Ta'ala menghabarkan bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang dirusak, yang dimakan oleh tanah, dari daging-daging mereka, dari tulang-tulang mereka, dari rambut-rambut mereka. Wa annahu kama huwa alimun bitilkal ajza, sebagaimana Allah Ta'ala Maha mengetahui bagian-bagian itu semua. Bahwa qadirun ala tahsiliha wa jam'iha ba'da tafarruqiha wa ta'lifiha khalqan jadida, maka Allah pun Maha Mampu untuk menjadikannya terkumpul kembali setelah terpisah-pisah, terbentuk kembali setelah hancur lebur, sehingga menjadi khalqan jadida, yakni makhluk yang baru, tetapi itu adalah yang dulu, yang mengalami kehidupan di dunia, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mampu yang demikian. Makanya berbagai permisalan di dalam Al-Quran itu menguatkan. Ikhwan fi din jazakumullah. Tanah. Tanah itu ketika sebelumnya ada rumput-rumputan. Jelas ya, ada rumput tumbuh, tanaman di situ. Terus kemarau. Kemarau. Hilang itu tanaman, macam-macam tanaman hilang di situ. Kemarau dah. Tinggal tanah kering. Kemudian Allah turunkan hujan. Setelah itu, kemarau kering dah, tinggal tanah kering, turunkan hujan. Muncul lagi itu setelah hujan, muncul lagi tanaman-tanaman sejenis yang dulu. Apa kemudian muncul tanaman kurma? Apa kemudian muncul tanaman padang pasir yang lain daripada itu? Tanamannya itu juga yang dulu pernah ada. Itu artinya sebagai ini perumpamaan gampangnya. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim sangat banyak yang demikian. Semisal dalam surah Zuhruf, Allah Ta'ala menyatakan والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Dan Allah lah yang menurunkan dari langit air, ditumpahkan air, dikenakan, sehingga menjadikan tanah yang awalnya mati tandus hidup kembali, subur kembali. Maka kata Allah, kadzalika tukhrajun. Itulah ibaratnya, perumpamaannya kalian nanti akan dikeluarkan. Pada awalnya sudah enggak ada tanaman sama sekali di situ. Kemudian Allah tumbuhkan lagi tanaman. Allah enggak mampu, Allah Maha Kuasa. Maka begitu juga nanti. Awalnya sebagai jasadnya, tulangnya enggak ada yang sisa. Udah. Namun Allah Maha Mampu untuk mengadakan lagi. Nah, membangkitkan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Demikian ini hanazakumullah adalah juga memberikan faedah bantahan-bantahan secara ilmiah, mendudukkan ayat-ayat untuk membantah pengingkaran orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan, keimanan yang benar, keimanan yang kuat, dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah taala sebutkan di dalam ayat-ayatnya, sehingga kita yakni termasuk hamba-hambanya yang disebutkan oleh Allah, inna fi dzalika ladzikra, yang demikian ada pelajaran yang dipetik, ada peringatan yang bisa diambil. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini sementara. Ikhwan fillah jazakumullah. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.